الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوان والأخوات أعزكم الله، dalam kajian sebelumnya kita telah memasuki bab ar-raja, bab pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab ar-raja, bab mengharap balasan Allah Subhanahu wa taala, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian sebelumnya kita telah mengkaji hadis-hadis mengenai luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada murkanya. Hadis-hadis yang menerangkan apabila seorang hamba telah benar-benar bersaksi La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah dengan persaksian yang ikhlas, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan juga hadis mengenai Allah mengampunkan keseluruhan dosa apabila seorang hamba berbuat dosa apabila seorang hamba berbuat dosa, kemudian dosa dia tersebut memenuhi bumi, besar sebesar bumi, dan tinggi setinggi langit. Jika seandainya dosa seorang hamba tersebut penuh, sepenuh bumi, dan tinggi setinggi langit, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan lebih besar daripada bumi dan lebih tinggi daripada langit. Itulah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara hadis-hadis yang telah kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Pada hari ini insyaallah taala masih di dalam bab ar-raja, bab pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hadis-hadis yang akan kita kaji juga menerangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk gambaran yang berbeda. Hadis-hadis yang akan kita kaji insyaallah pada hari ini menerangkan luasnya rahmat Allah dalam bentuk yang susah buat kita untuk memberikan gambaran padanya. Baiklah, dengarlah ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadis nomor 418. Hadis melalui jalan Umar bin Khattab. Wa 'an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabiyin فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا والله فقال لله أرحم بعباده إن هذه بولدها متفق عليه. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi tawanan-tawanan perang. Kalau saya tidak salah, kejadian ini terjadi setelah peperangan Badar. Pada saat tersebut kaum muslimin mendapatkan beberapa orang tawanan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kumpulan tawanan perang tersebut, fa idza imra'atun minas sabi tas'a. Di sana terdapat seorang wanita dari kalangan tawanan perang berlari. Dia berlari, idz wajadat sabiyan fis sabi akhadhat. Kemudian dia menemukan seorang anak kecil, seorang anak bayi di antara tawanan perang. Kemudian dia mengambilnya, fa'alzaqathu bi batniha fa'arda'at. Kemudian dia tempelkan dengan badannya, lalu dia susui. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, aturawna hadhihi almar'ah warihatan waladaha finnar. Apakah kalian berpendapat, mungkinkah wanita ini mau melemparkan anaknya ke dalam api? Mungkinkah wanita ini rela menjatuhkan anaknya ke dalam api? Kata sahabat, kulna la wallah. Tidak, demi Allah ya Rasulullah. Demi Allah, tidak mungkin wanita ini rela. Mau. Tidak mungkin wanita ini tega melemparkan anaknya ke dalam api. Kemudian kata Rasulullah, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Sungguh, Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada hambanya melebihi sayangnya wanita ini kepada anaknya. Allahu Akbar. Sungguh, Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya melebihi sayangnya wanita ini kepada anaknya. Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya melebihi wanita ini kepada anaknya. Subhanallah. Ikhwan sekalian azzakumullah. Hadis yang agung, hadis yang besar. Di dalam hadis ini dikisahkan seorang wanita yang berlari-lari mencari anaknya. Mencari anaknya yang masih belum disapi. Yang zahir hadis, dia terpisah dengan ibunya. Bayangkan kondisi wanita tersebut. Saat terjadi peperangan, di saat berkecamuknya perang, kemudian dia terpisah dengan anaknya. Bagaimana kerinduan seorang ibu kepada anaknya. kekhawatiran, kecemasan seorang ibu terhadap anak yang terpisah di medan yang penuh dengan bahaya, medan perang. Begitu ketemu, dia langsung dekat dan dia susui. Karena seorang anak kecil yang belum disapih, tidak ada yang lebih tenang dia rasakan melebihi di saat dia disusui oleh ibunya. Dan ini adalah suatu hal yang ma'ruf, yang dimaklumi bersama. Seorang anak kecil, tidak ada kebahagiaan dan ketenangan yang lebih tenang dia rasakan di saat melebihi di saat disusui oleh sang ibu. Nah, wanita tersebut demikian, dia dapati anak kecil kemudian dia susui. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'jub. Beliau ta'jub dengan sayangnya seorang wanita kepada anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, mungkinkah, masuk akalkah ada seorang ibu yang tega mengambil anak yang dia sayangi kemudian dilemparkan ke dalam api di dunia ini? Mungkinkah ada seorang wanita yang tega melihat anaknya meronta-ronta terbakar di dalam api menjelang dijemput ajalnya? Tidak ada. Makanya kata para sahabat mengatakan, la wallah, tidak, demi Allah. Perkataan yang diperkuat dengan sumpah. Tidak, demi Allah. Tidak ada wanita yang tega demikian. Kemudian kata Rasulullah, sungguh sayang Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya melebihi kasih sayang wanita tersebut kepada anaknya. Kasih sayang Allah, maaf, kasih sayang Allah kepada hambanya melebihi kasih sayang wanita tersebut kepada anaknya. Subhanallah, begitu luas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu luas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kasih sayang ibu saja kita tidak bisa membayangkan. Kasih sayang seorang ibu saja tidak bisa kita membayangkan. Kasih sayang seorang ibu tidak tergambar dalam hati kita, begitu luasnya. Coba perhatikan ikhwan dan akhwan azzakumullah. Setiap kita mengetahui, setiap kita tahu bahwasanya manusia biasanya, setiap anak biasanya apabila dia sudah besar, apabila dia sudah berkeluarga, biasanya dia lebih cinta kepada anaknya daripada kepada ibunya. Itu faham, itu maklum, ma'ruf. Nah, begitu juga seorang ibu, dia tahu anak yang saya gendong sekarang, anak yang saya susui sekarang ini, kalau seandainya dia adalah anak yang laki-laki, saya tahu nanti kalau seandainya dia sudah punya keluarga, dia lebih sayang kepada istri dan anaknya daripada saya. Kalau anak yang dia gendong itu adalah anak perempuan, dia tahu anak yang saya susui sekarang, anak yang saya besarkan dengan air mata saya sekarang ini, nanti kalau seandainya dia sudah dewasa, dia akan dibawa pergi oleh suaminya. Dan dia akan menyayangi suaminya, akan menyayangi anaknya, saya entah diapain nantinya. Nah, bagaimana nasib saya di saat saya tua? Orang seorang ibu faham. Akan tetapi, apakah hal yang demikian menghalangi sang ibu untuk menyayangi anaknya? Tidak. Apakah berkurang kasih sayang sang ibu kepada anaknya disebabkan karena hal demikian? Tidak. Ini menunjukkan jernihnya kecintaan seorang ibu kepada anaknya. Kecintaan yang tidak mengharapkan balasan. Tidak mengharapkan balasan dari sang anak. Silahkan nanti nak, kalau sudah dewasa kamu lupakan saya. Silahkan nanti kalau seandainya kamu sudah dewasa, kamu lebih cinta kepada orang lain daripada saya, silahkan. Tapi sekarang saya menyayangimu. Itulah ungkapan perasaan dari seorang ibu. Di dalam perut, tatkala seorang janin masih berada di dalam rahim ibunya, makin besar janin tersebut, makin berat dirasakan oleh sang ibu. Makin dia menendang-nendang, makin sedih, makin sakit dirasakan oleh seorang ibu. Tendangan-tendangan bayi dalam perut itu merasakan, dirasakan sakit oleh seorang ibu. Tapi apakah berkurang sayang sang ibu kepada anaknya? Jawabnya tidak. Bukan malah berkurang, tapi malah senang. Malah salib, malah bertambah sayangnya. Karena dia tahu anak yang dalam perutnya makin sehat dan makin kuat tenaganya. Ma'asyiral muslimin, begitu luas kasih sayang seorang ibu. Baik berupa manusia ataupun juga hewan. Lihat binatang, kadang demi mengerami telurnya, mereka atau binatang-binatang tersebut mampu meninggalkan makan berpekan-pekan lamanya. Ayam, dia tidak makan di saat dia mengerami kecuali cuma beberapa hari. Cuma makan sedikit sekali. Hewan-hewan yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menitipkan perasaan kasih dan sayang kepada ibu terhadap anaknya. Dan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya tidak bisa digambarkan. Tidak bisa dibayangkan. Maka lebih mustahil lagi apabila ada seorang ibu rela dan tega melemparkan anaknya ke dalam api. Tidak mungkin. Nah, begitu luas kasih sayang seorang ibu. Tapi ketahuilah ya ikhwan sekalian, azzakumullah, kasih sayang Allah kepada kita lebih luas lagi. Kasih sayang kita kepada Allah, kasih sayang Allah kepada kita lebih luas lagi. Di antara kasih sayang Allah kepada kita, Allah berikan kita petunjuk. Allah tuntun kita kepada Islam. Di antara sekian banyak umat yang sesat, ini rahmat Allah yang paling besar. Allah pilih kita berada di atas Islam di antara sekian banyak umat yang tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah utus kepada kita Rasul menerangkan mana jalan yang hak, mana jalan yang batil, mana cahaya dan mana kegelapan. Allah turunkan kepada kita kitab sebagai petunjuk. Allah berikan kepada kita hati dan akal. Makanya ma'asyiral muslimin wal muslimat, Allah lebih tidak mungkin lagi, Allah lebih tidak tega lagi ada hambanya yang terjun ke dalam neraka. Lalu kenapa mereka ada yang masuk ke dalam neraka? Iya, karena tidak ada dan Allah tidak akan mengadab hambanya kecuali benar-benar hambanya yang keras kepala, yang benar-benar pembangkang, yang benar-benar melampaui batas dan kelewatan. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cepat kita lihat diri kita bahwasanya rahmat Allah sudah begitu luas. Apakah kita akan masuk juga ke dalam neraka? Apakah kita juga akan menyeret diri kita sendiri ke dalam kesesatan dan hawa nafsu? Maka tidaklah hal tersebut akan terjadi kecuali karena kita benar-benar membangkang, benar-benar berpaling daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Hadis nomor 419. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي وفي رواية غلبت غضبي وفي رواية سبقت غضبي متفق عليه. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Allah menciptakan makhluk, Allah mencatat di dalam kitab, Allah menentukan di dalam kitab Lauhul Mahfuz, fahuwa indahu fawqal arsh, dan kitab tersebut ada di sisi Allah di atas arsh, yaitu inna rahmati taghlibu ghadabi, sungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Dalam satu riwayat sabaqat ghadabi, sungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Hadis ini maknanya jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan suatu ketentuan di dalam kitab, dan dia dan kitab tersebut berada di sisi Allah, di sisi Allah, dan dia di atas arasy, di atas arasy, menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas. Karena Allah mengatakan di sisinya, di sisinya, dan dia di atas arasy, dan Allah berada di atas arasy. Ini salah satu hadis menerangkan Allah berada di atas makhluknya. Kemudian di dalam hadis ini terdapat pelajaran juga bahwasanya Allah mempunyai sifat rahmat dan sifat murka, sifat menyayangi dan sifat murka. Berbeda dengan orang-orang yang mentakwil, mereka mentakwil rahmat Allah maksudnya ganjaran, pahala. Murka Allah maksudnya hukuman. Tidak, itu takwil yang kita meyakini sebagaimana makna yang jelas dari lafaz hadis tersebut. Dalam hadis ini terdapat dalil menerangkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Di antara bukti yang bisa kita sampaikan dan kita fahami, yang bisa kita ambil di dalam kesempatan ini, yang pertama, bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kemaksiatan cuma dengan satu dosa? Satu kali kita berbuat maksiat, hukumannya satu dosa. Berbeda dengan amalan, satu kali beramal maka dia mendapatkan 10 pahala. Ini menerangkan rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Allah tidak jadikan satu dosa dilipat gandakan menjadi 10, tidak. Tapi satu dosa cuma dibalas satu hukuman. Sementara satu amalan dibalas dengan 10 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat Allah. Bahkan tatkala seorang hamba berniat melakukan amal kebaikan, kemudian dia tidak berhasil mengamalkannya atau tidak jadi mengamalkannya, maka dia dicatat mengamalkan satu kebaikan walaupun dia tidak berhasil. Sementara orang yang berniat melakukan kejelekan, kemudian dia batalkan niatnya dan dia tidak jadi melakukan kejelekan, maka Allah balasi dia dengan satu pahala. Ini menerangkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain, bukankah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan dalam beberapa tempat di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bagaimana surga, bagaimana neraka. Dan di saat Allah menerangkan neraka, Allah ceritakan bagaimana bentuk neraka. Api neraka sangat panas sehingga api di dunia cuma 1/70. Jadi diterangkan batasannya. Allah terangkan hukuman-hukuman yang ada di dalam neraka, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk keterangan yang jelas. Adapun di saat menerangkan surga, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan surga tersebut saking indahnya tidak bisa dibayangkan. Saking indahnya tidak bisa dibayangkan. Tidak pernah didengar oleh telinga manusia, tidak pernah dilihat oleh mata manusia, dan tidak pernah terbayang oleh hati manusia. Sementara neraka kan bisa dibayang-bayangkan oleh manusia walaupun tidak seperti aslinya, kan? Tapi begitulah ruas. Bahwasanya kenikmatan sorga kalau diukur dengan azab neraka jauh lebih tinggi nikmatnya dalam sorga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena demikian, dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan rahmatnya supaya kita mengharap kepada Allah rahmatnya, supaya kita bertobat daripada dosa-dosa dan kesalahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum, tidak mengazab seorang hamba yang beristighfar, yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak butuh dengan taubat kita. Bukankah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan bahwasanya Allah sangat bahagia dengan taubat seorang hambanya. Allah sangat bahagia dengan taubat salah seorang hambanya, melebihi kebahagiaan seorang musafir yang berjalan di tengah padang pasir, kemudian dia istirahat bernaung di bawah sebuah pohon. Begitu dia bangun tidur, dia lihat unta tunggangannya yang membawa makanannya, membawa minumannya hilang. Bayangkanlah kesedihan musafir tersebut di padang pasir, nunggangin unta, di atas unta itulah makanan, di atas itulah pakaian, di atas itulah selimut, di atas itulah minuman. Kemudian unta tersebut hilang beserta isinya, beserta apa yang dia bawa. Gimana sedihnya seorang musafir? Mau mampir ke desa yang terdekat, entah mana desa tersebut. Kemana mata memandang, cuma kelihatan pasir dan gunung bebatuan yang bisu. Kemana? Tidak mencari. Kemudian dia mencari dengan gelisah, dengan rasa lelah. Kemudian dia putus asa dan dia istirahat. Kemudian dia tertidur karena capek, karena lelah. Begitu dia bangun, dia melihat unta tersebut ada di depan matanya. Saking bahagianya dia mengatakan, ya Allah, sungguhnya saya adalah Rabb kamu dan kamu adalah hamba saya. Salah ucap. Aturannya, ya Rabb, engkau adalah Rabb saya dan saya adalah hambamu. Tapi karena dia salah ucap, karena saking bahagianya, menghilangkan kesadarannya, sehingga akhirnya dia mengucapkan perkataan yang tidak sewajarnya dia ucapkan. Dan Allah lebih bahagia daripada hamba tersebut di saat apabila ada seorang hamba yang bertobat kepadanya. Subhanallah, begitu bahagianya Allah, begitu tersanjungnya seorang hamba yang taubat, begitu tersanjungnya seorang hamba yang taubat, padahal Allah sendiri tidak butuh dengan taubat seorang hamba. Bukankah demikian? Ya, Allah bahagia dengan taubat kita, tapi bukan berarti Allah butuh dengan taubat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-45. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraku 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiduhum ila ajalin musamma. Kalau seandainya Allah menghukumi manusia, mengazab manusia disebabkan karena apa yang telah dia perbuat. Kalau seandainya manusia setiap kali dia berdosa dia langsung dihukumi, setiap kali dia melakukan kesalahan dia langsung diazab. Kalau seandainya Allah melakukan demikian, apa kata Allah? Ma taraka ala dhahriha min dabbah. Maka Allah tidak akan biarkan ada seorang pun yang tersisa di atas permukaan bumi ini. Menunjukkan begitu banyaknya dosa kita, dosa manusia. Kalau seandainya kita setiap kali berdosa dihukum, maka habis sudah umat ini keseluruhannya. Karena mereka selalu membuat dosa dan kemaksiatan siang dan malam. Akan tetapi kata Allah, walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Akan tetapi Allah menunda mereka sampai waktu yang telah ditentukan. Kapan? Pada hari kiamat. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang akan kita kaji insyaallah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya kalian tidak ada berbuat dosa, maka sungguh Allah akan punahkan kalian dan Allah ganti dengan suatu kaum yang mereka berbuat dosa, kemudian mereka minta ampun kepada Allah, lalu Allah mengampuni mereka. Kalau seandainya kalian tidak ada berbuat dosa, maka niscaya Allah akan memusnahkan kalian, mengganti dengan suatu generasi yang mereka berbuat dosa, kemudian mereka minta ampun kepada Allah, lalu Allah pun mengampuni mereka. Menunjukkan begitu cintanya Allah dengan hamba-hamba yang bertaubat. Begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis tersebut terdapat keterangan bahwasanya rahmat Allah luas. Jika seorang hamba minta ampun kepada Allah dengan niat yang benar, dengan hati yang jujur, maka Allah akan mengampuni dosanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Katakan wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampunkan dosa keseluruhannya. Sungguhnya Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Makanya kalau seandainya kita memperhatikan doa-doa para nabi di saat mereka disakiti oleh kaumnya, doa-doa para nabi di saat mereka disakiti oleh kaumnya, mereka mendoakan ampunan buat kaum tersebut, padahal mereka tahu bahwasanya kaum tersebut sudah melampaui batas. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata dalam surat Ibrahim ayat yang ke-36, "Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim." Wahai Rabbku, sungguhnya mereka yaitu berhala telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Maka siapa di antara manusia yang mengikutiku, maka dia termasuk daripadaku. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi Ibrahim tidak mengatakan barang siapa yang mengikutiku, dia termasuk dari golonganku, dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka azab aja dia ya Allah. Enggak. Nabi Ibrahim tidak mendoakan azab, tapi mendoakan ampunan, karena dia tahu ampunan Allah lebih luas. Nabi Isa, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Ya Allah, jika seandainya Engkau mengazab mereka, sungguhnya mereka hamba-hambamu. Jika seandainya Engkau mengampuni mereka, sungguhnya Engkau Maha Bijaksana dan Maha Mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau mengangkat tangan, kemudian beliau berdoa sambil beliau mencucurkan air mata. Beliau berkata, "Ya Rabb, ummati, wahai Rabb, umatku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril, dan Jibril diperintahkan datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah kepada Jibril, "Idhhab ila Muhammad faqul inna sanurdika fi ummatik wala nasu'u." Katakan kepada Muhammad bahwasanya kami akan membuat engkau ridha terhadap umatmu dan tidak akan menyakitimu. Allah Subhanahu wa taala sediakan balasan yang besar, kemuliaan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha dengan ganjaran Allah yang Allah berikan kepada umatnya. Kesimpulan, ma'asyiral muslimin, dalam hadis-hadis tersebut terdapat keterangan supaya kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, sehingga kita bisa beramal saleh mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dan ampunan darinya. Hadis nomor 420. وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعتف الوحش على ولدها وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 100 رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم و99 ليوم القيامة. وفي رواية إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء إلى الأرض. فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعتف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. أخرجه البخاري ومسلم. حديث yang agung, yang besar, yang subhanallah yakhsha'iru minhu al-julud, yang sepantasnya hati-hati manusia tersentuh, bahkan luluh mendengarkan hadis ini. Hadis yang merupakan ajakan buat hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu ar-rahmah 100 juz. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menjadikan rahmat, menjadikan kasih sayang sebanyak 100 bagian. Jadi kasih sayang tersebut Allah bagi menjadi 100 bagian. Fa amsaka 'indahu 99. Kemudian Allah tahan di sisinya 99 bagian. Dan Allah turunkan ke atas permukaan bumi cuma satu bagian. Dengan satu bagian tersebutlah para makhluk saling sayang menyayangi. Sehingga seekor binatang mengangkat kakinya untuk tidak mengenai anaknya. Mengangkat kakinya di atas anaknya supaya tidak mengenai anaknya. Dalam satu riwayat, sungguhnya Allah memiliki 100 kasih sayang, dan Allah turunkan satu kasih sayang saja di antara jin, manusia, hewan ternak, hewan yang melata. Dengan satu kasih sayang tersebutlah mereka saling sayang menyayangi, mereka saling kasih mengasihi. Dan dengan satu kasih sayang tersebutlah binatang buas menyayangi anaknya. Dan Allah tunda 99 kasih sayang untuk ditebarkan, untuk saling menyayangi pada hari kiamat di antara hamba-hambanya. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah memiliki 100 kasih sayang. Satu kasih sayang di antaranya dipergunakan, diperuntukkan untuk makhluk, untuk mereka saling sayang menyayangi, dan 99 kasih sayang untuk hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, sungguhnya Allah menciptakan, di saat Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan 100 kasih sayang. Setiap satu kasih sayang dia memenuhi langit dan bumi. Allahu Akbar. Setiap satu kasih sayang dia memenuhi antara langit dan bumi. Memenuhi antara langit dan bumi. Berarti kalau seandainya 100 kasih sayang, maka dia memenuhi 100 antara langit dan bumi. Allahu Akbar. Dan Allah, maka Allah menjadikan satu kasih sayang di atas permukaan bumi. Dengan satu kasih sayang tersebutlah seorang ibu menyayangi anaknya. Seekor binatang dan burung menyayangi sebagian lainnya. Dan apabila hari kiamat tiba, maka disempurnakanlah seluruh kasih sayang tersebut. Subhanallah. Ikhwan sekalian, azzakumullah. Begitu luas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. satu kasih sayang saja memenuhi langit dan bumi. Bagaimana dengan 100 kasih sayang? Lihat ikhwan sekalian, a'izzakumullah. Lihat kasih sayang seekor induk burung kepada anak-anaknya. Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kasih sayang seekor binatang kepada anaknya. Itu baru 1% daripada kasih sayang yang telah Allah berikan kepada, yang Allah telah siapkan buat hamba-hambanya. Dalam kasih sayang yang pernah terjadi di atas permukaan bumi ini saja, kita merasakan kasih sayang yang luar biasa besarnya. Kita kadang menyaksikan kasih sayang yang begitu besar. Seorang teman yang berasal di negeri Pakistan, dari negeri Pakistan, menceritakan kepada saya mengenai onta kesayangan bapaknya. Onta kesayangan bapaknya datang, teman tersebut datang panggilan untuk belajar ke Madinah di saat bapaknya lagi sakit parah, sakit yang mengantarkannya kepada sakaratul maut dengan izin Allah. Dia datang kepada bapak-bapak, saya berangkat atau tidak? Saya berangkat ke Madinah belajar, menuntut ilmu, atau saya di sini? Saya batalkan keberangkatan dan saya merawatmu. Kata bapaknya, enggak anakku, tidak. Kalau seandainya saya mati sekarang, maka sekarang juga kamu berangkat ke Madinah. Subhanallah. Kasih sayang seorang bapak kepada anaknya. Dia rela menahan sakit, dia rela anaknya tidak mampu untuk merawatnya demi kebahagiaan anaknya. Dan benar, dia berangkat. 3 hari dia sampai di Madinah, dia dengar berita bapaknya meninggal. Innalillah. 3 hari sampai berita bapaknya wafat. Dan suatu kisah juga yang beriringan dengan hal tersebut, tatkala bapaknya dikuburkan, onta kesayangannya tersebut selalu mondar-mandir di sana, di atas kuburan bapaknya. Mondar-mandir, gak mau makan, sampai akhirnya meninggal juga. Subhanallah. Subhanallah. Unta, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Sayang yang luar biasa. Kisah kasih sayang seorang bapak kepada anaknya, bahkan seorang onta kepada majikannya. Nah, kasih sayang seperti ini banyak. Dan kalau seandainya kita melihat pengorbanan mereka luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Nah, ikhwan sekalian a'azzakumullah, kalau seandainya seluruh kasih sayang yang ada di atas permukaan bumi ini, dari mulai diciptakannya Nabi Adam sampai akhir daripada manusia yang wafat, yang dibinasakan di akhir zaman, seluruh kasih sayang binatang, jin, dan hewan keseluruhannya dikumpulkan, maka itu baru satu kasih sayang. Bagaimana dengan 99 kasih sayang yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan buat hari kiamat nantinya? Makanya di dalam hadis ini terdapat pelajaran penting. Di antara pelajaran yang penting yang kita ambil di sini, yaitu gambaran indahnya surga. Gambaran indahnya rahmat Allah pada hari kiamat dalam surga. Kalau seandainya usia bumi ini dan usia penghuni bumi ini baru cuma satu kasih sayang di sana, bagaimana dengan kasih sayang yang Allah tebarkan di dalam surganya nanti? Di dalam surga, di saat seorang anak menuntun orang tuanya membukakan pintu ke dalam surga, dia gandeng orang tuanya dengan kasih dan sayang yang melebihi kasih sayang yang pernah ada dalam sejarah bumi. Di sana juga, di dalam jannah, malaikat-malaikat menyambut kedatangan penghuni sorga. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Mereka menyambut penghuni sorga yang datang ke pintu sorga, disambut oleh malaikat, salam sejahtera buat kamu, kalian adalah orang-orang yang baik, maka masuklah ke dalam sorga selama-lamanya. Subhanallah, sambutan dengan kehangatan, dengan kasih sayang yang tidak pernah ada di dalam sejarah bumi. Pada hari tersebut, para bidadari-bidadari menyambut suaminya. Kerinduan yang ada di dalam diri bidadari tersebut, kecintaan yang ada di dalam diri mereka adalah kecintaan yang tertanam, tumbuh dan besar, dan makin hari makin bertambah sepanjang usia dunia. Sepanjang usia dunia. Jadi kecintaan yang ada di dalam dada bidadari tersebut, kerinduan yang ada di dalam hati bidadari tersebut berkumpul dan makin bertambah dan makin membesar. Kasih sayang mereka makin membesar sehingga memiliki kasih sayang yang tidak pernah ada dimiliki oleh sejarah dunia dan seluruh isi dunia kalau seandainya dikumpulkan. Pada hari tersebut, seluruh kasih sayang bidadari tersebut tertumpah. Tertumpah menyambut kedatangan suaminya. Bukankah dalam hadis menceritakan kasih sayang bidadari, menceritakan kerinduan bidadari tatkala seorang wanita menyakiti suaminya yang saleh. Seorang wanita menyakiti suaminya yang saleh. Apa kata bidadari di surga? La tu'dhihi qatalakillah. فَإِنَّهُ لَكِ فِي الدُّنْيَا يُوشَكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا. Jangan kau sakiti dia, semoga Allah merangimu. Sungguhnya dia hanyalah milikmu di dunia. Dia milikmu hanya di dunia. Dan hampir saja dia datang dan mendatangi kami. Hampir saja dia meninggalkanmu dan mendatangi kami. Ini adalah ungkapan dari bidadari, ungkapan kerinduan dari bidadari, dan ungkapan perasaan marah dari bidadari tatkala calon-calon suaminya disakiti oleh istri-istri yang tidak salihah. Nah, bagaimana halnya jika seandainya perasaan yang terpendam di dalam hati bidadari tersebut tertanam, tertanam, tumbuh dan tumbuh bersama dengan tumbuhnya waktu, sehingga akhirnya pada hari kiamat mereka bertemu dengan pasangannya, dengan suaminya, dia akan tertumpah dengan luar biasa. Makanya hadis ini adalah ikhwan sekalian azakumullah, hadis yang mengandung targhib, mengandung ajakan, mengandung harapan supaya manusia beramal, melakukan amal saleh, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sampai demikian kajian kita pada hari ini. Apabila ada yang benar, dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala semata. Apabila ada yang salah, maka dia berasal dari saya dan syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.